Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalamu ala سيد المرسلين إمام المتقين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد صحابة مسلم dan muslimah sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah jalla sya'nuhu wa ala senantiasa melimpahkan karunia demi karunia terbaiknya kepada kita sekalian, menyempurnakan rahmat dan keberkahannya untuk diri kita, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Allahumma amitna ala al-Islam, Allahumma amitna ala al-Islam, Allahumma amitna ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sahabat muslim dan muslimah rahimanillah wa iyyakum ajma'in, pada pagi menjelang siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya Qadhi Al-Qudat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang berbicara tentang ilajul qulub, obat hati, yang berbicara tentang bagaimana manusia, bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala menata hatinya di dalam menyempurnakan kehambaan dirinya di hadapan Allah. Sekali lagi, buku ini ditulis sebagai jawaban seseorang yang bertanya tentang penyakit yang menghinggapi hatinya ketika dia kecanduan berbuat maksiat sehingga dia tidak mampu meninggalkannya. Dia sudah beribadah, dia sudah banyak berzikir, dia sudah berusaha memerangi penyakitnya tersebut, tapi semakin penyakit itu diperangi, katanya semakin meledak-ledak sehingga dia sulit menyelamatkan diri dari kecanduan terhadap penyakit-penyakit maksiat tersebut. Lalu muncullah kitab ini yang membahas secara utuh ya tentang bagaimana efek dosa ya, akibat dosa dalam kehidupan manusia, dan bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman membebaskan diri dari penyakit al-ishqu, kecanduan terhadap perbuatan maksiat. Bab yang ke-57, al-uqubatu syar'iyyatun wa qadariyah. Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kita tahu bahwa di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Ada zunubun, insyaallah ghafara laha, ghafara lana biha, ya. Wa insya'a 'adzabana biha. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau Allah menghendaki, Allah juga bisa mengazab dan menyiksa kita akibat perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Di dalam kehidupan di dunia, manusia juga akan merasakan akibat dari perbuatan dosa. Karena tidak ada sesuatu yang buruk yang tidak akan melahirkan keburukan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithliha. Ganjaran dari setiap keburukan itu pasti juga keburukan. Apapun wujud keburukan yang menjadi ganjaran tersebut, itu pasti ada. Maka setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini pasti ada akibatnya. Maka beliau mengatakan al-uqubatu syar'iyyatun wa qadariyah. Oleh sebab itu, hukuman di dunia ini di dalam syariat Islam di dalam sudut pandang kacamata ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama, hukuman-hukuman yang bersifat syar'iyah, yaitu hukuman-hukuman fisik yang memang ditetapkan di dalam syariat Islam sebagai hudud, ya, yang dikenal dengan hudud, ya. Hudud itu adalah hukuman-hukuman yang telah ditetapkan terhadap kejahatan apa, bentuknya bagaimana, dan bagaimana cara melaksanakannya. Itu namanya hudud. Itu namanya hukumatun, apa, uqubatun syariah, ya. Maaf ya, uqubatun syariah. Hukuman-hukuman yang ditetapkan di dalam syariat. Wa hiya la takunu illa ala juz'in minaz dhunub. Hanya berlaku pada sebagian jenis dosa saja. Tidak setiap perbuatan kriminal, tidak setiap perbuatan dosa itu ada hukuman syariahnya. Ini sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan hukuman yang kedua adalah qadariyah, yang secara takdir akan Allah tetapkan, yang secara takdir akan Allah putuskan. Kalau dalam kepercayaan lain ada istilah hukum karma, ya. Ada istilah hukum karma. Kita umat Islam tidak meyakini adanya itu, ya. Tidak meyakini adanya itu dengan jenis kepercayaan yang seperti itu. Tetapi di dalam Islam kita meyakini adanya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini bagi para pelaku dosa. Ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ya, ganjaran setiap keburukan itu pasti juga keburukan yang setara dengannya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uqubatul dzunubi naw'an, sekali lagi, hukuman dari perbuatan dosa itu ada dua jenis, syar'iyyatun wa qadariyah. Fa idza uqimatish syar'iyyatu, kalau seandainya hukuman secara syariat telah ditegakkan, orang yang mencuri misalnya dalam sebuah negara Islam dengan jumlah tertentu dan cara tertentu sehingga diputuskan secara mufakat, dipotong tangan, itu namanya uqimatish syar'iyyah. Atau orang yang melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, termasuk orang yang menenggak minuman keras, orang yang menuduh wanita muslim yang suci bahwa wanita itu berzina dan lain sebagainya, uqimatish syar'iyyah rafa'atul uqubati al-qadariyata, maka hukuman-hukuman syariat itu bisa saja menghilangkan 100% ya hukuman-hukuman al-qadariyata au khaffafatha. Jadi ketika orang itu sudah dihukum, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman lain, ya. Tidak akan menakdirkan, menetapkan hukuman-hukuman lain di dalam kehidupannya sama sekali. Atau minimal khaffafatha, meringankan hukumannya. Ya, karena iqamatul hujjah ini adalah hukmun syar'iyyun, hukum syariat. Menegakkan hudud itu adalah hukum syariat. Tetapi persoalan apakah seseorang itu akan diampuni atau enggak, tetap kembali kepada orangnya. Ada orang yang ditegakkan kepadanya hukum syariat, tapi dia enggak nerima. Tapi dia tidak menyesali perbuatan dosanya. Ya. Pada saat seperti itu, ya jelas. Al-afwu minallah subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak berlaku bagi dirinya. Sehingga ketika setelah itu dia menyadari, bisa saja dia sudah mendapatkan hukuman secara qadariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan kesengsaraan-kesengsaraan, dia diberikan hukuman berupa rusaknya hati, dia diberikan hukuman dengan kebutaan terhadap kebenaran, dia diberikan hukuman ini itu dan berbagai macam hukuman yang sudah kita bahas selama lebih dari 50 jenis hukuman, ya, yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Sebagian mendapatkan sebagian di antara hukuman tersebut, sebagian mendapatkan hanya sebagian kecil di antara hukuman tadi, ada yang mendapatkan mungkin nyaris seluruh hukuman tersebut pada dirinya. Fa idza uqimatish syar'iyyatu rafa'atil uqubati al-qadariyyah aw khaffafatha wa la yakadu rabbu ta'ala yajma'u ala 'abdihi bainal uqubatain. Nyaris tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hukuman itu sekaligus. Udah dihukum secara syariah, dihukum juga secara qadariyah. Itu nyaris tidak pernah. Nyaris tidak pernah terjadi. Illa idza lam yafi ahaduhuma biraf'i mujibiz dzambi. Kecuali kalau konsekuensi daripada dosa tersebut tidak bisa hilang dengan ditegakkannya hukum syariat tadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, adanya kekurang ikhlasan dalam dirinya, sehingga hukuman syariat itu tidak sepenuhnya memberikan pengampunan terhadap dosanya. Ya, atau dia tidak ikhlas sama sekali gitu loh. Ya. Atau hukuman syariat tersebut dia terima sebagai konsekuensi, tapi enggak membuat dia kapok untuk melakukan perbuatan dosa. Padahal syarat daripada diterimanya taubat di sisi Allah, ya, itu sebenarnya tidak ada kaitan langsung itu dengan ditegakkan hukuman syariat. Tetap kembali kepada syarat-syarat taubat. Ingat ya. Jadi misalnya di sebuah negara Islam ada orang dihukum karena mencuri, dipotong tangannya. Itu enggak lantas diampuni seluruh dosanya. Kembalinya tetap kepada syarat-syarat taubat. Dia harus menyesal, an-nadamah. Ya, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iqla' minadz-dzunub. Perbuatan dosa itu ditinggalin. Wal 'azmu alla ya'ud, dan hasrat untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ya, kalau itu berkaitan dengan hak seseorang ya dikembalikan. Ya, kalau itu hak yang diambil, kalau orang dicaci maki harus minta maaf dan lain sebagainya. Nah, artinya tegaknya hukum syariah tadi itu hanya sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya tadi di satu sisi, dan untuk menghalangi orang lain melakukan perbuatan dosa tadi. Ini yang sudah dijelaskan, itu ada unsur al-himyah ya, ada unsur preventif di situ, di mana ketika ditegakkannya syariat itu, maka orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sama ya akan segera bertobat gitu lah. Dan orang-orang yang berkeinginan untuk melakukannya akan tertahan untuk tidak melakukannya. Sehingga jumlah kriminalitas akan bisa ditekan serendah-rendahnya. Jumlah orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak manusia bisa ditekan serendah-rendahnya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi persoalan apakah seorang hamba diampuni atau tidak tetap kembali kepada syarat-syarat taubat tadi. Jadi percuma ditegakkannya syariat terhadap diri seseorang bagi orang itu kalau orang itu tidak bertaubat. Mungkin bagi orang berguna. Orang lain tertahan untuk tidak melakukan perbuatan dosa tadi. Ya. Tetapi bagi orang yang melakukan dosa ini itu tidak ada gunanya. Karena dia tidak bertaubat dari perbuatan dosa tadi. Nah, sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakfi fi zawali da'ihi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengombinasikan antara dua jenis hukuman tadi. Sudah dihukum secara syariah, masih dihukum juga dengan hukuman-hukuman qadariyah. Kenapa? Karena ternyata hukuman syariah itu belum bisa mengobati penyakit dirinya. Nah, belum bisa melunasi segala kesalahan-kesalahan tadi karena adanya kekurangan-kekurangan pada diri seorang hamba tadi. Ya, dengan berbagai macam yang sudah disebutkan tadi. Wa idza utilat al-uqubatus syar'iyyah istahalat qadariyatan. Kalau hukuman-hukuman secara syariah itu tidak ditegakkan karena berbagai macam alasan, karena berbagai macam kemungkinan, misalnya karena memang seseorang itu hidup bukan di dalam daulah Islami ya, bukan di dalam negeri Islam di mana syariat Islam itu ditegakkan dan lain sebagainya, istihalat qadariyah, maka yang bekerja di sini adalah hukuman-hukuman secara qadariyah. Jadi di negara di mana tidak ada ditegakkan hukum Islam, di mana orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tadi tidak punya potensi untuk diberikan hukuman secara syariah, maka hukuman-hukuman secara qadariyah inilah yang akan bekerja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman-hukuman di dunia atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Wa rubbama kanat ashadda min asy-syari'ah. Dan orang mungkin berpikir begini. Ketika hukuman-hukuman syariah itu tidak ditegakkan, lalu yang berlaku adalah hukuman-hukuman qadariyah, orang akan mengatakan, "Oh, enak dong." Misalnya orang yang berzina, orang yang mencuri tidak dihukum secara syariah, lalu dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat. Itu adalah anggapan yang salah. Wa rubbama kana ashadda min asy-syari'ah, karena hukuman-hukuman selain hukuman syariah itu kadang-kadang jauh lebih berat. Ya, kadang-kadang jauh lebih berat. Ingat ya, semua itu bisa diringankan oleh berbagai macam sebab. Bisa karena orang itu setelah berbuat dosa banyak melakukan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan segala kejahatan. Ya. Bisa karena doa orang-orang saleh. Bisa karena doa anak. bisa karena apa namanya syafaat yang Allah berikan, sehingga hukuman-hukuman itu diringankan. Tetapi yang akan kita tegaskan di sini, hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku dosa bisa saja lebih berat daripada sekadar hukuman syariah. Tangan dipotong mungkin berat banget gitu loh. Tapi ternyata hukuman-hukuman syariah kadang-kadang jauh lebih berat. Bayangkan ketika orang-orang yang melakukan perbuatan dosa yang tidak bertobat dari dosanya, kemudian hatinya dimatikan gitu loh. Hatinya dibinasakan sehingga dia buta terhadap kebenaran. Apakah ini tidak jauh lebih berat? Apakah ini tidak jauh lebih berat daripada sekedar dihukum secara fisik? Hukuman fisik sebentar selesai. Ya. Rasa sakitnya dan deritanya sebentar saja sudah selesai. Tetapi kalau hukuman-hukuman yang seperti ini akan berlanjut sampai di kehidupan nanti. Ketika seseorang hatinya buta, nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan mereka. Mereka dibiarkan tenggelam dalam perbuatan dosa dan mati dalam keadaan bermaksiat. Lalu dia akan diberikan hukuman di dalam kubur dan akan berlangsung hukuman secara abadi atau dalam waktu yang sangat lama di akhirat nanti. Itu jauh lebih berat daripada sekedar hukuman di dunia. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebutkan ya, dalam salah satu bukunya, bahwasanya orang yang dihukum di dunia ini karena perbuatan dosa itu dengan penyesalan yang ada di dalam hatinya, ya, itu kadang-kadang sudah cukup bagi dirinya, ya, udah cukup buat dirinya dibandingkan dengan segala hukuman yang didapatkan oleh seseorang akibat perbuatan dosa. Jadi rasa penyesalan yang mendalam itu kadang-kadang merupakan hukuman. Ya. Tidakkah kita melihat ada orang-orang yang bertobat atas perbuatan-perbuatan dosanya, lalu sepanjang hidup dia menyesalinya, gitu. Sepanjang hidup dia berada dalam derita penyesalan. Itu bisa jadi merupakan hukuman yang Allah berikan kepadanya. Hukuman di satu sisi sebagai apa namanya, sebagai alat agar dirinya itu betul-betul bertobat, agar dirinya betul-betul tertahan untuk tidak melakukan perbuatan maksiat itu lagi, dan kemudian menjadi jalan Allah akan memberikan anugerah kepadanya pahala yang besar. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadhil uqubat al-qadariyah, hukuman-hukuman secara takdir ini Allah berikan kepada kita tidak secara sia-sia. Ya, meskipun hukuman itu Allah berikan kepada kita, tetapi hukuman-hukuman tersebut kadang-kadang menjadi jalan seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Jadi ada orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, kemudian dia dihukum dengan berbagai macam. Lalu kemudian dia tersadar, rasanya ada yang salah dalam hidup saya. Saya sudah bekerja secara baik, ya, berbisnis dengan berbagai macam cara yang baik. Kok sepertinya seluruh harta saya enggak ada berkahnya? Lalu seorang sadar, saya masih melakukan maksiat ini, maksiat. Mungkin ini hukuman dari Allah buat saya. Sehingga karena itu dia bertobat. Maka setiap yang Allah berikan, hukuman-hukuman yang Allah berikan selama masih di dunia ini, itu bisa menjadi bahan kebaikan bagi orang yang mengerti tentang itu. Itu bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah. Makanya, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan senantiasa memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang betul-betul mencari keriduan Allah. Gitu loh. Mungkin dia tenggelam lama dalam perbuatan dosa, tapi kemudian hukuman demi hukuman Allah di dunia ini menyadarkan dia. Ya. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innamal a'malu bil khawatim, sementara yang namanya amal perbuatan itu dinilai dengan bagaimana manusia mengakhirinya. Ketika manusia mengakhiri kehidupannya itu dengan ketaatan, maka dia akan masuk surga. Ketika manusia itu mengakhiri kehidupannya itu dengan maksiat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita kembali kepada pembahasan warubbana kanat asyadda minas syariah. Kadang-kadang hukuman-hukuman di dunia itu yang bukan merupakan hukuman syariat bisa lebih berat daripada hukuman syariat. Warubbana kanat dunaha, atau mungkin lebih ringan. Walakinnaha ta'ummu, tetapi sifatnya adalah general, umum. Wasyariyatu takhus, sementara hukuman syariat itu bersifat khusus. Kenapa dikatakan bersifat umum? Karena hukuman itu bisa beragam-ragam, ya. Sementara kalau hukuman syariat itu mutlak. Ya, kalau hukum orang yang mencuri, ya hukumannya pasti. Hukum orang yang berzina, ya hukumannya pasti. Hukum orang yang minum khamr, pasti. Jadi semua hukuman tadi dengan waktu, dengan cara, dengan jumlah, kuantitas itu yang ditetapkan di dalam syariat. Berbeda dengan hukuman qadariyah yang bisa bermacam-macam. Fa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara al-jinayata aw tasabbaba ilayha. Hukuman-hukuman syariat yang Allah tetapkan itu tidak akan diberlakukan kecuali bagi orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas, ya, atau melakukan berbagai hal yang mengarah kepada tindakan kriminalitas. Wa ammal uqubatul qadariyah fa innaha taqau 'anatan wa khassah. Adapun hukuman yang bersifat qadariyah itu bisa berlaku secara umum, bisa secara khusus. Fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurru illa sahibaha. Karena kadang-kadang yang namanya maksiat itu ada yang enggak kelihatan. Ya. Sehingga misalnya orang mengatakan kalau mencuri, ya, kalau mencuri itu kan ketahuan, ya, akan ditegakkan hukuman syariat. Iya, kalau ketahuan, kalau enggak, dia akan tenggelam di bumi ini, ya. Dia akan lenyap dalam kesenyapan, tidak pernah ada orang yang tahu perbuatannya. Akhirnya pertanggungjawabannya antara siapa? Antara dia dengan Allah saja. Fa innal ma'siyata idza khafiyat la tadurru illa sahibaha. Ketika perbuatan maksiat itu dilakukan diam-diam, ya, bahayanya itu hanya akan dirasakan oleh pelakunya nanti. Wa idza u'linat darratil khassa wal 'amma, tapi kalau dilakukan secara terang-terangan bisa berbahaya buat dirinya dan bisa berbahaya buat orang lain. Ya, maka perbuatan-perbuatan yang akhirnya ketahuan, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang ketahuan, maka akan diberikan hukuman. Hukuman syariat itu sendiri dilaksanakan di hadapan kaum muslimin. Jadi enggak diam-diam. Orang dipotong tangannya di dalam kamar tertutup, enggak, disaksikan oleh kaum muslimin. Sehingga menimbulkan efek jera bagi orang-orang yang mau melakukan perbuatan yang sama. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'an nasul munkara fashtaraku fi tarki inkarihi aw syaka ay ya'ummahum Allah bi iqabih, ya. Kalau umat manusia ini melihat banyak kemungkaran lalu mereka secara bersama-sama membiarkannya saja, maka mereka akan terkena akibat daripada perbuatan maksiat tadi. Ya, seperti hadis Rakibis Safinah yang terkenal, ya. Masalul qa'imi fi hududillah. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang tidak menegakkan hukum Allah, kama salih qaumun iqtara'u 'ala safinah. Ya. Perumpamannya seperti satu kaum, sekelompok orang yang mereka berebut masuk ke dalam sebuah perahu. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian ada yang dapat bagian atas dan ada yang dapat bagian bawah. Fakana alladhi fi asfaliha, ya, idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum. Orang yang di bagian bawah itu kalau mau ngambil air, mereka akan ngelongok ke atas, ngomong sama mereka, kami mau ngambil air. Ya, kami akan ngambil air dan akan kami bolongi bagian bawah ini. Bagian bawah perahu ini agar kami bisa mengambil air yang ada di bawahnya. Nah, kalau seandainya mereka membiarkan, mereka akan tenggelam semua. Tapi kalau orang-orang di atas mengatakan, jangan, kalian boleh mengambil hak kalian, tapi jangan mencelakakan kami, maka mereka akan selamat semua. Nah, maka disebutkan dalam pepatah Arab, ya, asgharu, ya, asgharu hafrin, ya, fil bahri ta'ni akbaru musibatin. Lubang yang kecil, ya, asgharu hafrin atau asgharu kharqin, ya, yani fil bahri, yani fil safinah, ya, ta'ni akbaru musibah, sama dengan musibah yang terbesar. Lubangnya mungkin kecil, tapi musibah yang ditimbulkan bisa besar sekali, ya, bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, ya, little leak can sink the boat. Ya, sebuah bocoran yang kecil kalau itu ada di dalam sebuah perahu bisa menenggelamkan perahu sebesar apapun. Nah, jadi artinya ditegakkannya hukuman-hukuman syariah itu tujuannya adalah diantaranya adalah jazru, ya, jazru nas, mencegah umat manusia dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya, jazrul ma'asi, ya. Jazrun nas minal ma'asi atau jazrun ma'asi, mencegah umat manusia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, karena ini salah satu bentuk bagaimana Islam, ya, memberikan hukuman, ya, yang mungkin berat bagi sebagian orang tapi bisa menimbulkan kebaikan untuk banyak orang. Karena orang itu bisa menilai segala sesuatunya itu dengan nafsu yang bisa berubah-ubah. Ada orang misalnya nyolong, dipotong tangannya, enggak setuju, ya, Islam kenapa menerapkan potong tangan. Tapi begitu orang tersebut mengalami kemalingan dan lain sebagainya, apalagi dalam jumlah besar, lalu orang itu dihukum, apa yang disebutkan? Hukum dia dengan seberat-beratnya, kalau perlu dibunuh. Coba bayangkan. Kalau sesuatu itu terjadi pada diri kita, kita mau orang dihukum seberat-beratnya. Tapi begitu itu berlaku pada diri kita, Islam sangat berat sekali menentukan hukumannya. Nah, jadi kalau sudut pandang terhadap hukuman itu dikembalikan kepada manusia, akan berubah-ubah bergantung dengan kondisi manusia. Begitu menyusahkan dirinya, dianggap itu berat. Begitu itu menguntungkan dirinya, dia minta diberikan yang lebih berat lagi. Jadi ucapan orang yang mengatakan hukum aja seberat-beratnya, itu kan sudah umum. Orang saking marahnya gitu loh. Udah ada satpam, udah di segala macam, kok masih kecolongan juga? Ini keterlaluan ini orang. Udah hukum seumur hidup aja. Kalau perlu diberikan hukuman mati. Ya. Nah, inilah nafsu manusia. Nah, oleh sebab itu Islam tidak mengindahkan itu. Islam mengabaikan semua itu, dikembalikan kepada kemaslahatan umum. Ya. Diberikan hukuman kepada sebagian orang yang mungkin berat, yang orang yang menjadi korbannya mungkin menginginkan lebih berat, tapi Islam tidak memberikan itu. Diberikan ya, sesuai dengan kadar perbuatan dosanya tadi, agar menjadi cambuk. Apabila ini bisa menahan orang berbuat kemaksiatan, kan akhirnya tidak ada lagi yang dihukum. Maka wafil kisosi hayatun ya ulil albab. Ketika terjadi kisos, ya dibunuhnya orang yang membunuh orang lain, dihukum bunuhnya orang yang membunuh orang lain, ini menjadi celah kehidupan bagi orang banyak. Karena dengan cara itu, akan semakin berhati-hati, akan semakin tertahan orang untuk gampang-gampang menghilangkan nyawa orang lain. Marah dia membunuh, nanti aku dibunuh juga, nggak jadi. Ya, itu yang diinginkan di dalam Islam. Sekali lagi, qad taqaddama anna al-uqubata syar'iyyat syara'aha Allah Subhanahu wa taala ala qadri mafsadati dzam. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya hukuman syariat yang Allah berikan itu bergantung dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa tadi. Wa taqadi at-tab'i laha, karena perbuatan-perbuatan dosa tadi memang secara naluriah banyak orang yang ingin melakukannya. Ya. Ya, kalau seandainya mencuri itu halal, banyak orang mencuri. Kalau seandainya berzina itu halal, orang-orang akan berebut untuk berbuat zina. Kenapa? Secara tabiat, orang itu senang dong dapat uang, tapi nggak kerja. Ya. Orang senang menikmati segala kenikmatan itu secara bebas. Ya. Tetapi, ketika itu diharamkan, orang akan menahan diri. Gitu. Makanya ketika ada orang melakukan perbuatan itu, dia dihukum. Karena perbuatan-perbuatan ini, kalau dibiarkan, akan banyak orang yang mau melakukannya. Gitu. Waja'alaha subhanahu wa ta'ala salah satu anwa, dan bentuknya ada tiga macam. Ya, bentuk hukuman itu, hukuman satu ada tiga macam. Pertama, al-qatlu, dibunuh. Bagi orang yang membunuh orang lain, hukumannya dia juga dibunuh. Ya. Wal-qat'a, dipotong. Itu hukum potong tangan. Ya. Dan para ulama mengiaskan yang lain. Ya. Mengiaskan yang lain, kalau bentuknya adalah qisas. Ya. Jadi hukum potong itu kan ada macam-macam. Ada yang karena orang berbuat, mencuri ya dipotong tangannya, karena orang begal dipotong tangan dan kakinya, dan ada yang karena dia motong tangan dipotong juga tangannya. Ya. Jadi itu yang disebutkan al-anfu bil anfi wal ainu bil aini wal udhunu bil udhuni wal juruhu qisas. Jadi setiap yang dipotong dari tubuh manusia itu bisa dibalas dengan dipotong yang sama. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu potongan ya, jadi dipotong. Jadi ada yang dibunuh, ada yang dipotong, wal jard atau dicambuk dengan cemeti. Waja'ala al-qatla bi iza'il kufri. Ya. Kalau hukuman bunuh itu biasanya itu dijadikan sebagai hukuman atas kekafiran misalnya, orang yang murtad. Wa ma yalihi wa yaqrubu minhu, atau yang setara dengan kekafiran dan kemurtadan itu. Wa huwa zina wal liwat misalnya, ya, orang yang berzina atau melakukan homoseksual. Fa inna hadha yufsidul adyan. Wahada yusyuzil ansab wanau al insan. Karena kalau murtad itu berarti merusak agama. Tapi kalau zina dan lutiyah atau homoseksual itu bisa merusak nasab dan merusak substansi manusia. Jadi agama ini kan diturunkan untuk memelihara hal-hal terpenting yang ada dalam diri manusia. Nyawa itu dipelihara dalam Islam. Ya, jadi diberlakukannya hukum syariat bunuh itu susu untuk memelihara nyawa banyak orang. Ya. Biarlah rugi sedikit tapi mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Itu di dalam syariat Islam seperti itu. Karena nyawa harus dipelihara, kemudian kehormatan harus dipelihara, harta harus dipelihara, akal harus dipelihara, dan agama harus dipelihara. Ini lima hal yang dipelihara di dalam Islam. Jadi Islam diturunkan untuk memelihara ini. Maka banyak syariat-syariat Islam yang intinya untuk memelihara itu. Menghara kehormatan manusia, ya menyawa manusia, ya harta manusia, akal manusia, dan agama manusia. khamar itu dilarang, ya, minuman keras itu karena merusak akal, ya, narkoba dan lain sebagainya itu dilarang karena merusak akal itu. Ya, mencuri ini bisa merusak kepemilikan manusia gitu. Ya, akan banyak orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin. Nah, ini diantaranya, ya. Begitu juga zina diberikan hukuman karena merusak keturunan, ya. Nah, ini salah satu diantara kehormatan, ya, merusakkan kehormatan dan keturunan. Di satu sisi kehormatan, di sisi yang lain adalah keturunan. Maka hukumannya pun bisa berat, bisa sampai kepada tingkat dibunuh, yaitu dirajam. Qala al-Imam Ahmad la a'lamu ba'da al-qatl dzamban a'dham min az-zina. Engkau melihat tidak ada dosa yang lebih besar setelah membunuh lebih daripada perbuatan zina. Wahtajja bi hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berhujjah dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah ayyuz dzambi a'dham, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Kamu menjadikan atau menciptakan sekutu bagi Allah padahal Allah telah menciptakan kamu. Ini sebenarnya dosa paling besar, tapi banyak diremehkan sebagian orang. Gitu. Ya, saya sering bertanya kalau ada orang pergi ke dukun, lalu ada orang yang lain membunuh, ya, ada orang lain berzina, yang dosanya paling besar yang mana? Yang dosanya paling besar adalah orang yang menyekutukan Allah, yang pergi ke dukun tadi, ya, ya, bukan dukun beranak, ya, dukun tapi dukun ahli ilmu hitam, ya, ya apa, dukun tukang ramal, ya, dukun santet, dukun ini, dukun itu, ya. Orang yang datang ke dukun, apalagi menggunakan jasa mereka, itu dosanya adalah kemusyrikan. Lebih besar dosanya daripada membunuh orang. Tapi di pandangan manusia sekarang, orang yang bunuh orang lain sama orang yang pergi ke dukun, mana yang kelihatan lebih jelek? Orang yang bunuh. Bahkan orang yang pergi ke dukun dengan orang yang mukul orang lain, gak usah bunuh, hanya mukul saja. Yang mukul ini lebih berat. Nah, inilah akibat miskinnya ilmu, ya. Jauhnya kita dari ilmu kebenaran sehingga kita tidak bisa melihat mana yang jauh lebih berat. Bahkan yang lebih tidak nyata lagi, orang yang tidak sholat, orang dengan yang tidak sholat dengan pezina yang setiap harinya kerjanya berzina, ini nggak sholat setiap hari, ini berzina setiap hari tapi dia sholat, dosanya yang lebih besar mana? Orang yang nggak sholat. Nah, orang nggak sholat itu al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Mantara kahamu ta'amidan fakat kafar. Batasan antara seorang hamba dengan kekafiran itu sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, enggak sholat dengan sengaja dia kafir. Sebagian ulama ada yang mengatakan kafir di sini. Kalau dia terus-terusan enggak sholat, maka kafirnya keluar dari Islam sama sekali. Ada sebagian ulama mengatakan tidak sampai keluar dari Islam, tapi udah di ujung keislaman. Nah, yang jelas dosanya jauh lebih besar dari dosa berzina, dari dosa mencuri. Nih, si A pencuri, tiap hari kerjanya mencuri. Si B, ya, kerjanya setiap hari berzina, ya, pelacur lah, taro. Ya, si C ini, ya, si C ini nggak sholat. Sementara orang yang mencuri ini masih sholat. Orang yang berzina ini masih sholat misalnya. Wah, apakah ada pelacur yang sholat? Ada, ya, ya. Karena perbuatan dosa itu nggak bisa kita takar, ya. Dan orang melakukan tindakan pelacuran juga karena banyak sebab. Ada yang karena memang keranjingan, ada yang betul-betul karena keterpaksaan. Kita nggak membenarkan itu. Itu tidak benar, dosa tetap saja dosa. Nah, tetapi apakah ada orang yang masih sholat? Ya, saya pernah melihat ada orang-orang yang kerjanya minum-minuman keras setiap hari, tapi sholat tetap, bahkan berjamaah. Ya, nyata saya lihat orang-orangnya, bukan kata orang, ya. Nyata saya lihat orang-orangnya, saya kenal dengan baik. Nah, mereka itu kerjanya tiap hari minum-minuman keras, ya, tetapi sholat jalan, ya, sholat jalan, bahkan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kita kembali kepada persoalan. Ini ada si A, maling, kerjanya tiap hari mencuri. Si B, kerjanya berzina, tapi dua-duanya masih sholat. Yang si C ini nggak sholat tiap hari. Yang paling besar dosanya itu si C. Itu berdasarkan syariat Islam, ya. Karena tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada khilaf, ya. Satupun di kalangan para ulama, satupun di antara mazhab, ya, bahwa dosa tidak sholat itu lebih besar daripada dosa berzina dan membunuh. Dosa berzina dan mencuri. Nah, tapi itu disebutkan dalam hadis-hadis secara terpisah, ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada persoalan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Yang ada perbedaan pendapat cuma apakah sampai kafir atau enggak kafir, sampai keluar dari Islam atau tidak, ya. Jadi itu yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kita kembali kepada persoalan. Qala Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad tadi mengatakan demikian, beliau menyebutkan satu hadis Nabi bertanya, seseorang bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar? Menyekutukan Allah. Qala qultu summa ayyu, kemudian dosa apa yang paling besar juga di antara dosa-dosa yang paling besar? Antaqtula waladaka makhafatan ayyata'ama ma'ak, membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Ini kebiasaan masyarakat am ya. Wa'dul banat ya, dan qatlul aulad ya, membunuh anak mereka karena takut mereka makan bersama kita. Ya. Jadi membunuh itu bisa menjadi dosa yang besar, bahkan bisa menjadi sangat besar, bisa menjadi salah satu di antara dosa yang paling besar, tergantung bagaimana bunuhnya dan siapa yang dibunuh. Ya, semakin yang dibunuh itu punya kehormatan, semakin yang dibunuh itu orang-orang yang lebih pantut dilindungi, maka dosanya semakin besar. Ya, jadi orang yang bunuh, orang yang punya hubungan kerabat, orang yang punya hubungan darah, beda dengan membunuh yang tidak punya hubungan darah. Ya, secara hukum syariah, orang yang bunuh seorang ulama dengan seorang bunuh orang yang biasa saja yang bukan seorang ulama, orang yang bunuh ahli ibadah dengan ahli maksiat, itu secara dosa beda, meskipun hukumannya sama di dunia. Bunuh ya dibunuh, tetapi secara dosa di hadapan Allah enggak sama satu dengan yang lain. Nah, yang di sini yang dosanya besar sekali itu membunuh anak. Qala qultu summa ayun, kemudian apalagi? Qala antuzaniya bihalilati zalik, antazniya au antazniya bihalilati zalik. Salah begitu lafal yang benar. Au antuzaniya halilata zalik. Berzina dengan istri tetangga. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala tasdiqaha, kemudian Allah menurunkan firman-Nya untuk membenarkan apa hal itu. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yaqtuluna nafsallati haramallahu illa bilhaq, tidak membunuh jiwa ya yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Oh, cara yang benar bagaimana? Ya, membunuh ketika berjihad. Membunuh orang dalam hukuman qisas, orang algoja yang membunuh orang karena dia memang karena dia dihukum dengan qisas. Dia telah membunuh, dia dihukum bunuh. Nah, ini membunuh dengan cara yang benar. Ya. Kalau tidak dengan cara yang benar, maka itu termasuk yang diharamkan. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara min kulli naw'in a'lahu li tabiqa jawabuh su'al as-sa'il. Di sini yang disebut kalian Nabi adalah urutan. Jadi urutan yang paling tingginya itu di antara dosa-dosa ini adalah menyekutukan Allah, baru kemudian membunuh, baru kemudian berzina. Itu urutannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari si penanya, fa innahu sa'alahu an a'zami dzambi, karena yang ditanya adalah dosa yang paling besar. Fa ajabahu bima tadammana dzikra a'zami anwa'iha, maka beliau menyebutkan dengan urutan dosa-dosa yang paling besar. Wa ma huwa a'zam min kulli naw'in, ya, dosa-dosa yang besar dari setiap jenisnya. Tadi dikatakan kan membunuh itu macam-macam. Dia di antara yang paling besar dari dosa membunuh itu di antaranya adalah membunuh anak sendiri. Anak yang baru dilahirkan dibunuh, ya, karena khawatir nanti akan menyusahkan orang tuanya dalam soal makan dan minum. Fa a'zamu anwa'i syirk an taj'ala ayyaj'ala al-'abdu lillahi niddan. Di antara perbuatan musyrik yang paling besar, karena musyrik itu bertingkat-tingkat kan. Kemusyrikan dalam cinta kasih bisa. Orang mencintai selain Allah lebih dari mencintai Allah itu bisa terjebak dalam kemusyrikan. Di antara yang paling besar adalah ayyaj'ala al-'abdu lillahi niddan. Orang sengaja ya, beribadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah, itu yang paling besar. Wa a'zamu anwa'il qatl, ya, membunuh yang paling tinggi tingkatnya adalah ayyaqtula waladahu khasyata ayyusharikahu fi ta'amihi wa syarabi. Membunuh anak karena dikhawatirkan anak akan nyusahin orang tuanya, ikut makan, ikut minum. Wa a'zamu anwa'iz zina, dan berzina yang paling tinggi dosanya adalah ayyazniya bihalilati jari, berzina dengan istri tetangga. Fa inna mafsadata zina tatada'af bitada'ufi man tahakahu min al-fiqh, karena perbuatan zina itu bertingkat-tingkat dosanya bergantung dengan kehormatan yang dinodai tadi. Nah, dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadis as-sahihah, la ayyasriqa as-sariq min baiti min asyrati buyutin, maaf, min asyrati buyutin aysaru lahu min ay yasriqa min baiti jari. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya sendiri. Wa ayyazaniya al-'abdu bi 'ashri niswatin aysaru min ayyu zaniya halilata zari. Seandainya seseorang itu berzina dengan 10 orang wanita, itu lebih ringan dosanya daripada berzina dengan istri tetangganya sendiri. Jadi makanya yang disebutkan di sini tingkatan paling tinggi dari perbuatan zina. Bukan sembarang zina, tapi zina yang tingkatnya paling tinggi. Di antaranya ada berzina dengan istri tetangga. Fazzina bil mar'ati allati laha zawj. Digambarkan ya. Jadi zina dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami, a'zam isman wa aqubatan min allati la zawjalah. Lebih besar dosanya daripada berzina dengan wanita yang belum punya suami. Idh fihi intihaku hurmati zawj, karena ada proses mencoreng kehormatan suami, wa ifsadu firasyihi, dan merusak urusan ranjangnya, wa ta'liqu nasabin alaihi, bisa menyebabkan orang itu memiliki nasab bukan dari nasab suaminya. Lam yakun minhu wa ghairu dzalika min anwa'i adzah, dan banyak lagi yang lainnya. Fa huwa a'zam isman wa jurman min az-zina bi ghairi dzatil ba'l, maka itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan seorang wanita yang belum punya suami. Fa in kana zawjuha jaran lahu, kalau suaminya itu adalah suami tetangganya sendiri. Nah, jadi udah wanita bersuami tetangga lagi. Lahu in dhafa ila dzalika su'ul jiwar. Dosanya ditambah lagi dengan dosa berbuat jelek kepada tetangga. Kita tahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Berbuat jelek kepada tetangga kan dosa, ya. Kalau ditambah dengan itu berzina dengan istri tetangga, maka tada'afat az-dzunub, dosanya berlipat-lipat. Wa adza jarihi, itu dianggap mengusik tetangganya, bi a'la anwa'il adza, dengan cara mengusik yang paling radikal. Wa dzalika a'zamul bawa'iq, dan itu merupakan tindak ya pelecehan terbesar ya terhadap tetangga kita. Waqad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana qala bahwa Nabi sabda, la yadkhulul janna man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengganggu tetangganya. Suka menjadi musibah bagi tetangganya. Wala ba'iq a'lam min az-zina. Gak ada musibah di sini dari seorang tetangga lebih daripada zina bimro'atil jar, dengan istri dari tetangganya tadi. Fazina bimi'ati mro'atin la zawjalaha aisar indallahi min zina bimro'atil jar. Berzina dengan 100 orang wanita yang tidak memiliki suami, itu lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan istri tetangga. Jadi tidak punya suami, ditambah lagi orang jauh, itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan tetangga dan dia sudah bersuami. Ya, ya tada afat az-dzunub. Fa in kana al-jaru akhan lahu, kalau seandainya tetangga itu ternyata adalah saudaranya sendiri, aw qariban atau kerabatnya, min aqaribihi in dhamma ila dzalika qati'atur rahim, maka ditambah lagi dosanya, dosa memutus silaturahim. Fa tada afal ismu lahu. Oh, sudah tetangga, punya hubungan kerabat lagi, dosanya lebih besar lagi. Fa in kana al-jaru ghaiban fi ta'atillahi kas-salati wa talabil ilmi wal jihad, kalau seandainya suami dari istri tetangga tadi sedang dalam perjalanan keluar, mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah atau untuk talabul ilmi atau untuk berjihad, tada'afal ismu, dosanya tambah berat lagi. Hatta inna zani bimra'atil ghaibi fi sabilillah yuqafu lahu yawmal qiyamah. Orang yang berzina dengan istri tetangga yang sedang, si suaminya sedang berjihad fi sabilillah, di hari kiamat dia akan disuruh berdiri di hadapan tetangganya tadi. Yuqallahu khudh min hasanatihi masyi'ta. Kepada tetangga yang berjihad tadi dikatakan, silakan kamu ambil kebaikan orang ini sebatas yang kamu mau. Berapa saja kamu mau. Berarti dosanya luar biasa banget. Sampai seluruh kebaikan itu akan diambil oleh tetangga tadi. Nah, jadi di dalam sebuah hadis memang diriwayatkan demikian ya. Jadi ada dalam sebuah hadis sahih di sini dikatakan oleh Imam Muslim dari hadis Buraidah. Jadi seorang yang yang diberikan amanah secara tidak langsung lah ya, untuk menjaga istri tetangganya karena tetangganya itu sedang berjihad fisabilillah. Lalu dia diamanahkan untuk menjaga. Lalu kemudian dia berzina dengan istrinya tadi. Itu lebih besar besarnya dengan dosa melakukan perbuatan tersebut dengan ibu-ibu mereka. Ya. Maka di hari kiamat nanti dia akan dihukum dengan apa? Dengan cara berdiri di hadapan tetangganya tadi, kemudian si tetangga diminta untuk mengambil semua kebaikan yang mereka mau. Ya pastilah di hari nanti digambarkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, hari tersebut adalah hari di mana orang itu sangat membutuhkan gitu loh. Sangat membutuhkan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Orang keluarga jadi tinggal, semua ditinggal. Kalau di hari kiamat tuh setiap orang itu sibuk dengan urusan sendiri. Amrun yughni, masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Setiap orang bisa lari meninggalkan siapapun yang dia cintai di akhirat, di hari kiamat nanti. Jadi kalau ada kesempatan ngambil kebaikan orang lain diberikan oleh Allah, ya pasti akan dimanfaatkan lah sebanyak-banyaknya. Itu sudah pasti. Maka Nabi bertanya di sini, "Fama dzannukum?" Kira-kira kalau kalian di posisi itu gimana? Kalian di posisi ini, ya. Istri kalian dizinai oleh tetangga kalian padahal kalian sedang berjihad, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Wah, udah pastilah, ya. "Ma dzannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukima fi ay ya'khudha minha ma syaa?" Bagaimana tindakan yang kalian lakukan kalau Allah sudah memutuskan, silakan kalian ambil kebaikan dia sebanyak yang kalian mau. Ala syiddatil hajah ila hasanatin wahidah, padahal di hari itu setiap manusia membutuhkan bahkan satu kebaikan saja mereka cari untuk menyelamatkan diri mereka di hadapan Allah. Haitsu la yatrukul abu li bunihi wasahibi li sahibi, di mana kalau kebaikan orang itu enggak, pada saat itu enggak ada yang mau ngalah sama istri, sama anak, sama siapapun enggak ada yang mau ngalah, karena masing-masing bertanggung jawab dengan amalnya sendiri-sendiri. Wasahibu li sahibi wal sadiq li sadiqi haqqan yajibu alaihi, enggak ada yang mau ngalah kalau untuk mendapatkan hak yang dia inginkan. Dan nah, kalau Allah sudah ngizinkan ngambil kebaikan orang lain, kira-kira gimana? Kita semua pasti paham. Fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu, kalau ditambah lagi wanita tadi ternyata masih punya hubungan darah juga dengannya, in dhafa ila dhalika qati'atu rahimiha, ditambah lagi dengan dosa silaturahim lanjutan. Fa in ittafaqa ayakuna zina muhsanan, ayakuna zani muhsanan, kalau orang yang menzinai itu, yang berzina ini, laki-laki yang berzina ini muhsanan, udah punya istri juga, kana ismu a'lam, lebih besar lagi dosanya. Fa in kana syekhan, kalau dia sudah berusia lanjut, kana a'lam isman, lebih besar lagi dosanya. Wa huwa ahadus salasa alladzina la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ini salah satu di antara orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang sudah berusia lanjut, ya. Nah, tahu orang yang berusia lanjut dalam bahasa Arab itu syekh, ya. Kalau rajul itu bisa antara 40 sampai 60 itu menurut kacamata umum dalam bahasa Arab. Kalau syab remaja apa pemuda itu mimbaini 25 ila 40, antara 25 sampai 40. 40 itu laki-laki sampai usia 60. 60 itu sudah syekh. Itu secara umum. Tapi sebenarnya hadis ini tidak mengacu pada tatanan itu. Pokoknya orangnya sudah tua, ya, sudah tua tapi melakukan perbuatan zina, maka ini jauh lebih besar dosanya. Fa in iqtarana bidzalika yakuna fi syahri haram. Kalau perbuatan itu dilakukan di bulan yang disucikan, ya, di bulan Ramadan misalnya, au baladin haram, atau di negeri yang disucikan Allah, ya, tanah suci, yaitu di Mekah atau di Madinah, wa waqtin mu'azzamin indallah, atau di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, ka auqatis shalah, seperti waktu-waktu salat, wa auqatil ijabah, waktu-waktu doa itu mustajab, tada'afal ismu, dosanya semakin besar. Wa ala hadhihi fa'tabir, ya. Jadi ini sebagai gambaran, bukan untuk perbuatan zina aja. Jadi catat, ya, bukan untuk perbuatan zina saja. Semua perbuatan dosa ketika dilakukan dan konsekuensinya itu berbenturan langsung dengan perbuatan-perbuatan dosa lain, ya, bersamaan langsung dengan perbuatan-perbuatan dosa lain, maka dosanya akan lebih besar. Ya, kiaskan misalnya mencuri dari rumah tetangganya, seperti disebutkan dalam hadis tadi, itu lebih besar dosanya. Tetangganya itu ternyata masih saudaranya, lebih besar lagi. Tetangganya itu ternyata seorang janda yang ditinggal mati suaminya, lebih besar lagi. Tetangganya itu ternyata orang yang sedang suaminya sedang mencari nafkah di luar negeri dan belum mengirimkan uang kepadanya, lebih besar lagi. Kalau ternyata itu punya hubungan kerabat dengan dia, lebih besar lagi. Ya, dan seterusnya. Ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, lebih besar lagi. Dilakukan di tanah Al-Haram, lebih besar lagi. Dan seterusnya. Jadi, fa'tabir mafasid adz-dzunub. Silakan kiaskan dengan dosa-dosa yang lain, ya. Wa tada'ufa darajatiha fil ismi wal uqubah, di mana perbuatan apa akibat dari perbuatan dosa, hukuman dari perbuatan dosa, dan konsekuensi dari perbuatan dosa itu bisa bertingkat-tingkat fil ismi, baik dalam nilai dosanya wal uquba maupun hukumannya. Yang dimaksud di sini adalah hukuman qadariyah ya. Hukuman qadariyah. Kalau tidak qadariyah itu nyaris tidak terjadi hal seperti itu. Kecuali dengan kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah. Secara umum tidak. Jadi orang itu mencuri dari tetangga atau orang lain, ya tetap saja hukumnya sama. Potong tangan, ya potong tangan, tidak ada tambahan. Ya. Orang itu punya hubungan kerabat, dilakukan di bulan Ramadan, di tanah suci, dan sebagainya, tidak ada. Tetapi ketika misalnya ada kebijakan di antara di pemerintah, misalnya di pemerintahan Saudi Arabia, ketika pencurian itu dilakukan di Masjid Al-Haram, maka diberikan hukuman tambahan sebagai ta'zir. Ya. Sebagai ta'zir, ya boleh-boleh saja. Tapi secara umum itu tidak ada tambahan dalam hukum-hukum syariah. Tetapi secara hukum qadariyah jelas ada konsekuensi tambahannya. Ya, karena dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang as-sariqatu sababu ifsadil mal. Mencuri itu adalah merupakan sebab ya rusaknya kepemilikan harta umat manusia. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi.